ننتقل إلى درسنا درس التوحيد بكتاب فتح المجيد. وصلنا إلى طيب مر معنا حوار بين إمام الزهري وعبد الملك بن مروان عن الأئمة أكثرهم من الموالي لكن رفعهم الله بماذا؟ بالديانة والرواية. ومنهم من؟ شابة دندرانية. نعم ساتو عطاء ابن أبي رباح. ترس طاووس ابن كيسان. ترس نعم ترس مقحول. ترس ميمون ابن مهران. ومن؟ نعم ذكرت لكم عن سعيد ابن جبير رحمه الله. يقال أعلمهم بالقرآن مجاهد، وأعلمهم بالحج عطاء ابن أبي رباح، وأعلمهم بالحلال والحرام طاووس ابن كيسان، وأعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب، وأجمعهم بهذه كله سعيد بن جبير. Sampai dikatakan oleh para ulama bahwa di antara para ulama tersebut yang paling alim tentang Quran adalah Mujahid. Yang paling alim tentang haji adalah Atha bin Abi Rabah. Karena memang beliau alim Makkah. A'lamuhum bil halal wal haram Tawus. Wa 'alamuhum bit talaq wa ma yata'allaq bit talaq wa Sa'id bin Musayyib. Wa ajma'uhum lihadihi Sa'id ibn Jubair. Dan yang paling tahu semuanya adalah Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Kaifa mautuhu rahimahullah, ta'rifun? Qatalahu man? Zakartuhu fi khutbah al-Eid. Kalau kalian masih ingat. Dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Dituduh memberontak padahal tidak memberontak. Sehingga beberapa khawarij berpegang dengan imam, alim, zahid, Sa'id ibn Zubair sebagai dalil bahwa beliau juga memberontak kepada Hajjaj ibn Yusuf. Padahal sama sekali tidak. Disebutkan bahwa beliau berangkat bersama pasukan kaum muslimin di front terdepan berperang. Tiba-tiba sepulang dari sana terjadi dua pendapat di antara dua pasukan. Dan kebetulan biidznillah qadarullah beliau berada di pasukan yang lain. Maka terjadilah apa yang terjadi. Maka dia menyatakan, aku tidak memberontak. Aku tidak terberontak. Aku berangkat jihad fisabilillah melawan orang-orang kafir di front terdepan. Sampai ketika Hajjaj bin Yusuf tidak memiliki hujjah, tidak memiliki alasan, qala, dia berkata kepada Sa'id, da'na an hadhihi. Da'na anka hadhihi kulli. Sudah, tinggalkan itu semua pembicaraan. Sekarang ana mau tanya, akhbirni lima lam tadhak, kenapa engkau tidak pernah tertawa? Ini berkait dengan apa yang kita bahas tadi. Jarang orang melihat Sa'id ibn Jubair tertawa, selalu serius. Dijawab oleh Sa'id ibn Jubair, lam aru syai'an yudhikuni. Aku tidak mendapatkan sesuatu apapun yang membuat aku tertawa. Kenapa aku tertawa? Fama baluna nadhak. Kata Hajjaj, Mengapa kami tertawa? Kamu kok tidak tertawa? Lam tastawil qulub. Kata Sa'id, hatinya tidak sama. Ini hati kalian dengan hati saya tidak sama. Kata Hajjaj, hal ra'aita allahu. Apakah engkau pernah melihat hiburan? Jadi ini karena solehnya. Hajjaj yang fasik ini gemes, jengkel. Kenapa sih enggak mau tertawa? Kenapa enggak mau hiburan? Kau belum pernah lihat hiburan. Hal ra'aita allahu. La a'lamuhu. Aku tidak tahu. Kata Hajjaj, manggil lahu. Berikan musik-musik dan semuanya di hadapan dia. Ada ud, ada nai, ada yang dipetik, ada yang ditiup. Dimainkan musik itu di hadapan Sa'id. Fabaka Sa'id. Maka Sa'id juga menangis. Ma kunta ra'aita hadha? Apakah kau enggak pernah melihat hiburan yang kayak gini? Bal hadha wallahi al-hazan. Kata Sa'id, sungguh demi Allah itu bukan hiburan. Itu kesedihan, al-hazan. Qala ana uhibba ila Allah minka, kata Hajjaj. Kata Hajjaj, aku lebih dicintai oleh Allah daripada kamu. La yuqaddim ahadun ala rabbih. Kata Sa'id, jangan seseorang mendahului Allah, mendahului Rabbnya. Dari mana kamu tahu? Kata Hajjaj, kaifa la uqaddim ala rabbi fi maqami hadha. Bagaimana tidak aku lebih dicintai oleh Rabbku di tempat ini. Sekarang aku berdiri bersama imamu jamaah. Sedangkan engkau bersama imamul furqah. Aku bersama imamu jamaah, amirul mu'minin. Sedangkan engkau bersama tokoh pemberontak. Diulangi lagi oleh Sa'id. Ma ana bi kharijin anil jamaah. Aku tidak keluar dari jamaah. Wa ma ana bi radin. Dan aku tidak ridho. Aku berangkat bersama pasukanku berperang. Bersama pemimpinku berperang. Tapi ketika selesai peperangan, ternyata pemimpinku mengarahkan kepada arah yang salah. Aku tidak ridho dan aku tidak khuruj. Ana laysa lastu biradin 'anil fitnah. Aku tidak ridho dengan fitnah, walakin qudiyar rabb, qadar rabbu. Qadar rabbu nafidun la maraddalahu. Tapi ini takdir Allah yang tidak bisa ditolak. Hajjaj meminta, bawakan emas dan perak. Uang emas dan uang perak. Qala in kunta jama'tahu litattaqi bihi faza'a yaumil qiyamah fa salih. Kata Hajjaj bin Yusuf, engkau mau emas dan perak ini? Dijawab oleh Sa'id, in kunta jama'tahu litattaqi bihi rabbak. Kalau engkau kumpulkan harta itu untuk kau lindungi dirimu dari adab Allah, dari faza' yaumil qiyamah, dari kedahsyatan yaumil qiyamah, maka itu bagus. Fatara jama'na tiban, kata Hajjaj. Atau aku perlu kumpulkan minyak wangi yang paling bagus untuk kamu. Kata Sa'id, bira'ika jama'tahu wa anta a'lam bi tibih. Urusanmu. Kau kumpulkan, engkau lebih tahu tentang minyak wangi yang kamu tahu. Apa engkau suka semua ini? Mengapa pertanyaan-pertanyaan ditanyakan? Karena Hajjaj menganggap ini kayaknya enggak suka dunia. Lihat, saking solehnya dan zuhudnya Sa'id bin Jubair. Kayaknya kau enggak suka yang kayak gini. Kau suka harta? Kau suka minyak wangi? Kau suka ini? Suka itu? La uhibbu ma la yuhibbullah. Aku tidak suka apapun kalau tidak membawa kecintaan pada Allah. Jadi aku suka sesuatu kalau membawa kecintaan pada Allah. Khawatir kalau aku bilang suka akan dikasih syarat yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Lama fashila muhawaratuhu qala al-Hajjaj wailaka ya Sa'id. Ketika sudah putus asa Hajjaj mempengaruhi Sa'id dengan dunia, ternyata tidak terpengaruh. Maka Hajjaj berkata, wailaka ya Sa'id, celaka engkau wahai Sa'id bin al-Musayyib. Baru kalimat wailaka ya Sa'id, Sa'id bin Jubair sudah menjawab, wailun liman zuhziha 'anil jannah wa udkhilan nar. Wail itu kepada orang yang dihalangi dari surga dan dimasukkan dalam neraka. Itu wail, itu yang celaka. Kata Hajjaj, ikhtar li nafsik ya Sa'id, ayyi qatlatin turid. Pilihlah olehmu sendiri, pembunuhan macam apa yang kamu mau. Ikhtar ant li nafsika ant. Wallahi la taqtulni qatlatan illa qatalaka Allah mithlaha fil akhirah. Silakan kau pilih dengan pembunuhan apapun untuk dirimu sendiri. Demi Allah, tidaklah engkau membunuhku dengan sesuatu kecuali engkau akan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang sama di akhirat. Hajat bertanya lagi, turidul afu? Mau dimaafkan? Al-afu min Allah, kata Sa'id. Maaf itu dari Allah, bukan dari kamu. Fadaq Hajjaj dhar'a. Hajjaj mulai sempit hatinya. Faqala idhabu bihi faqtuluh. Bawa dia, bunuh dia. Fadahika Sa'id Ibn Jubair. Saat itu malah tertawa Sa'id, yang tadinya tidak pernah tertawa. Qila ma adhakak. Sekarang apa yang kau bikin kau tertawa? Ajidtu min jur'atika 'ala Allah wa hilmullahi 'alayk. Aku tertawa karena kelancanganmu kepada Allah, sedangkan Allah sangat lembutnya kepadamu. Wa basata an-nata' liyaqtulahu, maka digelarlah hamparan supaya darahnya tidak kececeran untuk membunuh Sa'id bin Jubair. Ketika dibaringkan di hamparan tersebut, Sa'id mengatakan, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang hanif, dalam keadaan aku hanifan muslima, dalam keadaan aku masih dalam keadaan muslim dan aku bukan orang musyrik. Hajjaj masih jengkel, kenapa mengatakan wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati? Jangan ke arah kiblat. Isrifuhu anil kiblat. Palingkan dari kiblat. Dipalingkan ke arah lain, tidak ke arah kiblat. Sa'id membaca lagi, fa'inama tuwallu fatamma wajh Allah. Kemanapun kamu menghadap wajah Allah. Fa'ashara biyadi anidbahu. Maka Hajjaj mengisyaratkan dengan tangannya. Idbahu. Sembelih dia. فنظر سعيد إلى السماء فقال. Maka Sa'id melihat ke langit dan kemudian berkata, amma ana fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khudha minni hatta talqani biha yawm al-qiyamah. Adapun aku bersyahadat mempersaksikan la ilaha illallah, sendirinya tidak sekutu baginya, dan aku mempersaksikan bahwa muhammadan abduhu wa rasuluh, khudha minni, ambillah dariku sampai aku bertemu dengan Allah nanti yaumul qiyamah. Allahumma la tusallithu ala ahadin yaqtuluhu ba'di. Saya ulangi ucapan beliau terakhir. Qala Allahumma la tusallithu ala ahadin yaqtuluhu ba'di. Ya Allah, jangan jadikan dia berkuasa untuk membunuh siapapun setelah aku. Maka dibunuhlah Sa'id ibn Jubair oleh Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi al-Zalim. Kata Hasan al-Basri mengomentari pembunuhan tersebut, ketika Hajjaj ibn Yusuf tidak bisa tidur sekian lama. Bayangkan orang yang tidak bisa tidur akan susah, sakit, segala macam, karena tidak bisa tidur. Akhirnya dia mendatangi beberapa ulama, di antaranya Al-Hasan Al-Basri, menceritakan bahwa aku tidak bisa begini, tidak bisa tidur, enggak bisa memejamkan mata, sudah sekian lama aku tidak tidur. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Ama qultu lak la tata'arrad 'ala al-ulama. Aku sudah bilang kepadamu, jangan engkau lancang berani-berani kepada para ulama. Qatalta Sa'idan. Engkau telah membunuh Sa'id. Allahumma anta 'ala fasiqi thaqif. Sungguh engkau termasuk golongan fasiknya suku Thaqif. At-Thaqafi dari suku Thaqif. والله لو أن أهل المشرق والمغرب اشتركوا في قتله لكبهم الله عز وجل في النار. Demi Allah, kalau seluruh orang di timur dan di barat bersatu membunuh Sa'id, akan terkena adab semuanya, katalah Hasan al-Basri. Ahmad ibn Hanbal rahimahullah juga berkomentar tentang pembunuhan Sa'id. Qatal al-Hajjaj Sa'idan atau Sa'id ibn Jubair, وما على وجه الأرض أحد إلا مفتقر إلى علمه. Kata Imam Ahmad rahimahullah, Hajjaj membunuh Sa'id ibn Jubair, padahal sungguh tidak ada di muka bumi ini seorang pun kecuali membutuhkan ilmunya Jubair. Ini ketika itu ilmunya Sa'id ibn Jubair. Dia berani membunuh orang yang hampir semua manusia di zaman itu membutuhkan ilmunya Sa'id. Sudah kita katakan tadi bahwa a'lamuhu bi hadhihi kulli Sa'id ibn Jubair. Nakfi bihadzal qadr barakallahu fikum. Faedah kharijiyah, walaupun lepas dari pembahasan, tetapi ini barakallahu fikum sejarah penting tentang ulama. Mereka mendapatkan ujian-ujian yang sangat berat, kadang-kadang tuduhan-tuduhan yang mereka tidak lakukan, sehingga mereka yang berdalil dengan Sa'id ibn Jubair atau yang berdalil dengan Abdullah ibn Zubair, tadi Jubair pakai jim, kalau Abdullah, Abdullah ibn Zubair dengan Zaid dari Zubair ibn Awam, dua-duanya bukan memberontak. Sa'id kama qulna, sudah kita katakan Sa'id ibn Jubair. Abdullah ibn Zubair dalam keadaan dibaiat sebelum Yazid, paham, sehingga sah. Bahkan beberapa para ulama menyatakan justru yang sah adalah Abdullah bin Zubair, karena sebelum mereka membaiat Yazid baru berbicara tentang rencananya. Kaum muslimin sudah membaiat Abdullah bin Zubair di Mekah, dan memang Mekah dengan Syam sangat jauhnya, sehingga wajar terjadi yang seperti itu. Maka terjadilah fitnah, masing-masing merasa kalau dia adalah yang sah, sehingga itu bukan pemberontakan sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Itu perlu pembiasaan. Perlu pembiasaan. Dipahami apa yang ada dalam bahasa Arab tadi sampai kamu paham i'rabnya, kedudukannya, makna-maknanya. Setelah kamu pahami dengan mantap, maka kamu tuangkan dalam bahasa Indonesia. Bolak-balik tidak mengapa, asal maknanya sama. Misalnya, qala Rasulullah SAW, jangan berkata Rasulullah SAW, di dalam bahasa Indonesia enggak kaku seperti itu. Rasulullah SAW bersabda. Kenapa harus ngikutin tarkibnya bahasa Arab? Tidak mesti. Kamu tuangkan dengan tarkibnya bahasa Indonesia juga. Bukan lafad-lafadnya saja, diganti, tapi tempatnya sama, akan kaku. Dipahami, kemudian dituangkan dengan terkib bahasa Indonesia, dengan susunan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.